Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang aqsamul hali, pembagian hal. Disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, tanqasimul halu ila iddati aqsamin. Hal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, di sini disebutkan ada empat. Ya, ada empat. Minha diantaranya awalan muassisatun. Namanya adalah hal muassisah. Apa yang dimaksud dengan muassisah? Ya, bukan muassasah tapi muassisah. Hiyallati la yufhamu ma'naha illa bidzikriha. Yaitu hal yang makna dari sebuah kalimat tidak akan bisa difahami melainkan dengan menyebutkannya. Watu sama mubayyinatan, dan dinamakan pula sebagai hal mubayyinah. Kenapa disebut mubayyinah? Li'annaha tudkaru littabiyini wattawdihi. Karena hal jenis ini dia disebutkan untuk menerangkan ataupun menjelaskan. Ya, ketika tidak disebutkan maka menjadi tidak tahu kondisinya dari perbuatan tersebut. Nahwu contoh, ja'a Khalidun raqiban. Khalid telah datang dalam keadaan dia naik kendaraan. Ya, dengan disebutkan raqiban maka menjadi jelas bahwasanya kondisi atau keadaan datangnya Khalid adalah dengan berkendaraan. Wa aktsaru maji'il hali min hadzal qismi. Dan kebanyakannya hal yang ada yang datang dalam sebuah kalimat itu dari jenis ini, yaitu hal muassisah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sanian muakkidatun, hal muakkidah. Hiyallati yufhamu ma'naha biduniha. Adalah hal yang bisa difahami maknanya biduniha, meskipun dia tidak disebutkan. Wa innama yu'ta biha litaukidi. Dan disebutkannya dia itu hanyalah sebagai penguat. Ya, sebenarnya tanpa dia, tanpa hal jenis ini sudah jelas. Akan tapi disebutkan lagi adalah sebagai taukid atau sebagai penguat. Wahiya anwa'un, dan hal mu'akidah itu ada beberapa macam. Di sini disebutkan ada tiga. Kita lihat satu persatu. Alif mu'akidatun li'amiliha lafzan wa ma'nan. Ya, alif mu'akkidatun li'amiliha lafzan wa ma'nan. Sebagai mu'akkidah, sebagai penguat bagi amilnya, baik secara lafadznya maupun secara maknanya. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, wa arsalnaka linnasi rasula. Dan kami mengutus engkau untuk manusia dalam keadaan sebagai seorang rasul. Ini sesuai dari sisi lafadznya, yaitu arsalnaka kemudian rasula. Ini sama ya, sama mustaknya seperti itu. Dan juga dari sisi maknanya. Wa minhu qawlu syair. Ya, di antaranya adalah perkataan seorang pensyair, asih musikhan liman abada nasihatahu. Dengarkanlah dalam keadaan sebagai seorang pendengar yang baik untuk orang yang dia mengutarakan nasihatnya. Ya, artinya kalau ada orang memberikan nasihat, dengarkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini ada musikhan. Ya, musikhan dia isim fa'il dari fi'il yang ada asakha, cuma di sini pakai fi'il amarnya menjadi asikh. Ya, ini mu'akidah li'amiliha, dari sisi lafadznya sama dan maknanya ya sama. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ba mu'akidatun li'amiliha ma'nan faqad, sebagai penguat bagi amilnya dari sisi maknanya saja. Maknanya sama tapi menggunakan lafadz yang beda. Ya, nahu qali ta'ala fatabassama dhahikan. Ya, maka dia tabassama dhahikan. Ya, tersenyum atau tertawa, ya tertawa ringan itu ya tersenyum itu kan. Ya, lafadznya beda, tabassama dengan dhahikan, tapi dari sisi makna sama, sehingga dikatakan dhahikan ini sebagai hal muakkidah bagi amilnya, yaitu fiilnya. Fiilnya di sini adalah tabassama. Ya, kalau sahibul halnya ya tentunya fa'ilnya gitu ya. Kemudian wa nahwu qali ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, summa wallaitum mudbirin. Summa wallaitum mudbirin. Ya, ini ya, cari dulu ayatnya sebentar. Summa walaitum mudbirin. Ya, ada lafaz mudbirin, kita ambil mudbirin. Ya, ini dalam surat At-Taubah ayat 25. Surat At-Taubah ayat 25. Summa walaitum mudbirin, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai berai. Ya. Hadis ini antara walaitum, walla dengan halnya itu mudbirin, sama dari sisi makna, ya sama dari sisi makna, yaitu lari dengan bercerai berai. Ini mu'akidah li'amiliha. Kemudian li'amiliha ma'nan faqad, ya. Jadi yang pertama sebagai mu'akidah bagi amilnya, baik lafad dan maknanya. Yang kedua mu'akidah bagi amilnya dari sisi maknanya saja, lafadnya beda. Kemudian yang ketiga jim mu'akidatun li sahibiha, sebagai mu'akidah bagi sahibul halnya. Ya, kalau tadi amilnya, amilnya itu fiilnya. Kali ini sahibul halnya. Ya. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, walau sya'allah, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Ya, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Tuhanmu mengendaki, niscaya semua yang ada di bumi beriman, ya seluruhnya. Ya di sini disebutkan jami'an halun minal fa'ili man. Jami'an adalah hal dari fa'il. Fa'il di sini fa'ilnya adalah man. La'a mana man itu kan beriman, man semua atau orang yang ada di bumi seluruhnya. Ya jami'an dia hal-hal bagi apa? Bagi sahibul halnya yaitu man. Ya, ini namanya mu'akidah. Ya mu'akidah li sahibiha yaitu li sahibil hal. Ya tadi nomor satu ada catatan kaki ya di situ. Belum mana baca yang asikh musikhan liman abda nasihatahu hadza sadru baitin. Yang kalimat tadi asikh musikhan liman abda nasihatahu ini merupakan permulaan bait. Ya bait syair itu ada yang modelnya dalam satu bait ada dua bagian gitu kan. Ada dua bagian, bagian sebelah kanan, sebelah kiri atau bagian pertama, bagian kedua. Maka yang kalimat di atas adalah sadru baitin. Permulaan bait atau bagian pertama. Ajuzu sedangkan bagian akhirnya adalah lafaz walzam. Walzam tawaqqi khaldil jiddi billa'bi. Itu bagian keduanya. Ya, tapi yang jadi syahid adalah pada kalimat asikh musikhan liman abda nasihatahu. Ya, kembali ke hal mu'akidah yang ketiga adalah mu'akidah bagi sahibul halnya. Ya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jami'an adalah hal. Wa nahwu qalika ja'at talamizu kulluhum jami'an. Ya telah datang para siswa seluruhnya, semuanya. Ya sudah ada kulluhum ditambahkan jami'an. Ya kalau kulluhumnya dia adalah sebagai taukid dari at-talamizu. Sedangkan jami'an sebagai hal bagi at-talamizu. Itulah yang ketiga dari mu'akidah. Kemudian kita lanjutkan pembagian hal yang ketiga adalah murakkabatun. Murakkabah ya murakkabatun. Hal murakkabah halnya itu bukan mufrad tapi murakkabah yaitu tersusun. Nahu zahabu syadara madara ay mutafarriqin. Mereka berangkat dalam keadaan berpencar. Ya, yang satu ke timur misal, yang satu ke barat gitu ya. Atau dalam kelompok yang berbeda-beda ya, berpencar mutafarriqin. Di sini halnya mana? Halnya syadzaro madzaro. Ini hal murakkabah. Ya, wanahu huwa jari baita baita. Dia adalah tetanggaku baita baita. Ini. Mananya ay mulasiqan, tetangga sebelahku. Ya. Dia adalah tetanggaku baita baita. Makna baita baita adalah mulasiqan. Yaitu sebelah atau berdampingan rumahnya. Ini baita-baita, ini namanya hal murakkabah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hal muwatti'ah. Ya, hal muwatti'ah. Muwatti'ah ay mumahidatun lima ba'daha sebagai pendahuluan bagi yang setelahnya. Li'annaha ghairu maqsuratin. Karena halnya itu bukanlah yang dimaksud atau yang disengaja atau yang dituju. Wa innamal maqsudu huwa na'tul ladzi ba'daha. Akan tapi yang dimaksud adalah justru na'at yang setelahnya. Ya, sehingga diterangkan wahiyal jamidatul mausufatu, yaitu hal yang berupa jamid yang disifati. Ya, hal itu secara umum isim mustaq ya. Tapi ada hal berupa isim jamid, dia bisa menjadi hal karena mausufah, karena disifati. Ya. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, fatamassala laha basyaron sawiyya, maka dia menampakkan diri kepadanya sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Ya, dalam keadaannya malaikat menampakkan diri kepadanya, itu kepada Maryam, kondisinya, keadaannya adalah basaron, manusia. Kemudian disifati dengan sawiya. Basar ini adalah isim jamid, bukan isim mustaq. Manusia itu kan jamid, tapi dia disifati ya, sehingga dia menjadi hal, namanya hal muwatti'ah. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami menurunkannya dalam keadaan sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Qur'anan ini adalah isim jamid ya, isim jamid ya, karena masdar itu kan masuknya jamid ya, kemudian disifati dengan Arabiyya, Al-Quran yang berbahasa Arab. Itulah macam-macam hal ya, macam-macam hal ya, semoga kita bisa dimudahkan di dalam memahami. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.